ngilu kena politik-politik lah mama. Moal aku jeng hati sabab gering politik maka jemnya. Politik krucit arek adi, arek lanjut, arek bulu, rek baraya. Lamun perlu dikorbankan, jadi ya korbankan. Kumaha bae carana. Politik krucit, bohong jadi pagawean, tipu-tipu jadi hobi. Anu salah dibenerkan, anu bener disalahkan. Lahir batin panon lolong. Politikus, politikus, ngan pikiran kepentingan golongan ana sorangan. Partai itu, partai eta, partai ieu, keur butuh ngarayu ngolo, geus meunang ngaleos poho. Bedana malah nambahan balangsa. Politik ruji, barang naik tunggal usi, subsidi beak ditarik, naon hasil nak terurang, kalahkah bagi bolena. Terus waktu gancang balik kendali. Kurang balik. balik ke dia. Gancang.